Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'li ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat, kita melanjutkan pembahasan kita tentang Asma'ullahi al-Husna, ya. Dan kita tahu bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang agung, sebagaimana perkataan para ulama, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi, kemuliaan ilmu itu bergantung dengan apa yang dipelajari, ya. Tentu ketika kita mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang sangat agung. Dan bahkan inilah puncak daripada ilmu, yaitu kita berusaha mengenal Rabb kita agar kita bisa beribadah sesuai dengan mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas tentang tiga sifat insyaAllah ta'ala, atau tiga nama, yang tiga nama tersebut memiliki keterkaitan erat, yaitu Al-Alim, kemudian Al-Khabir dan Al-Latif, ya. Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Latif, ya. Al-Khabir dan Al-Latif, ya. Al-Alim artinya maha mengetahui, ya, maha berilmu. Al-Khabir artinya maha mengetahui yang detail. Al-Latif artinya maha halus, ya. Ini tiga nama yang berkaitan. Taib, yang pertama kita akan bahas tentang Al-Alim, ya. Al-Alim, ya. Datang dalam beberapa bentuk, diantaranya alim seperti alimul ghaibi, kemudian juga ada alam. Ini semua maknanya sama, alim, alam, ya. Alim, alam, dalam Al-Quran datang alim, alam, yang paling banyak adalah al-alim. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya, al-alim dalam Al-Quran lebih dari 150 kali disebutin, ya, kata al-alim, yang maknanya adalah Allah maha berilmu, ya. Adapun makna dari al-alim, makna al-alim ada beberapa poin. Yang pertama adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan ayat yang menunjukkan akan ini sangat banyak, ya. Misalnya wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwa bikulli syai'in alim, innallaha bikulli syai'in alim, innallaha bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu, ya. Wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma, wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma, sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Contohnya lagi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah, sungguhnya Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Dan di sini semua Allah datangkan dengan kata kulli syai', itu segala sesuatu, segala sesuatu. Dan ini memberikan faedah keumuman, yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali, menunjukkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tanpa terkecuali. Baik. Pertanyaan, ya. Allah ilmu Allah meliputi segala sesuatu, atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu, karena, ya, karena yang pertama, ya, sebelum Allah mencipta, Allah sudah mentakdirkan. Sebelum Allah mencipta segala sesuatu, Allah sudah mentakdirkan terlebih dahulu. Allah sudah mentakdirkan, tapi merencanakan. Sebagaimana pernah kita jelaskan, mentakdirkan yaitu merencanakan, ya, terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan sebelum mencipta Allah sudah mengetahui, ya. Jadi maksudnya sebelum mencipta Allah sudah mengetahui. Mencipta makhluk, mencipta segala sesuatu, Allah sudah mengetahui segala sesuatu tersebut. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Dalam surat Al-Qamar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Semuanya sudah takdir. Maka sebelum Allah ciptakan, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Wajar Allah mengetahui segala sesuatu, karena sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Poin yang kedua, ya, sudah merupakan konsekuensi, merupakan konsekuensi, kelaziman yang menciptakan, ya, tahu tentang apa yang dia ciptakan, tentang ciptaannya. Jelas, ya. Oh, itu yang ciptakan kita, Allah. Allah tahu semua. Allah ciptakan alam semesta, Allah tahu semuanya, karena semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Jelas. Ala ya'lamu man khalaq. Ya. Tidakkah, bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Diciptakannya. Dalam surat Al-Mulk, ya, dalam surat Al-Mulk, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ketika Allah menyebutkan tentang di akhir surat Tala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qada ahata bikulli syai'in ilma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang telah menciptakan langit yang tujuh dan juga bumi demikian Allah yang ciptakan. Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah turunkan perintahnya atau urusannya antara langit dan bumi. Buat apa Allah menciptakan langit yang tujuh, kemudian bumi semuanya? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian tahu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qada ahata bikulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi, dalil yang kedua, ya, Allah berfirman di akhir surat Al-Talaq, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yat. Di akhir ayat kata Allah, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qada ahata bikulli syai'in ilma. Ini konsekuensi logis. Allah, kalau saya yang bikin, misalnya saya bikin donat, saya tahu tentang donat tersebut, ya. Saya tahu karena saya yang bikin, logis. Sebelum saya bikin sudah punya ilmunya, nanti saya akan buat apa namanya adonannya begini-begini, nanti kalau saya goreng jadi begini, saya punya ilmunya, sangat logis bahwasanya saya tahu tentang apa yang saya bikin. Maka Allah, ketika dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka wajar jika Allah mengetahui segala sesuatu. Ini jelas. Taib. Jadi al-alim artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini sebab-sebabnya ya. Kemudian yang berikutnya ya. Pengetahuan Allah atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dari sisi ya Allah mengetahui sebelum terjadi, kemudian ya Allah mengetahui yang telah terjadi. Allah mengetahui yang sedang terjadi. Kemudian Allah mengetahui yang akan terjadi. Wajar karena semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, terakhir Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, terjadi maka bagaimana? Maka bagaimana juga Allah tahu. Allah juga tahu. Ini poin-poin yang harus kita perhatikan. Pertama, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengetahui yang telah terjadi, ya. Masa lalu Allah tahu semuanya. Kemudian ketiga, Allah mengetahui yang sedang terjadi. Kemudian Allah juga mengetahui yang akan terjadi. Dan Allah yang mengetahui suatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa juga Allah tahu. Ya. Dan ayat-ayat yang ini banyak ya. Di antaranya dalil-dalilnya ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdau khilalakum illa khabala. Kata Allah, orang-orang munafik, mereka tidak ikut perang bersama kalian. Kata Allah, seandainya mereka keluar ikut perang bersama kalian, mereka tidak akan menambah kecuali hanya kekacauan. Orang munafik tidak ikut perang, tapi kata Allah, lau kharaju fikum, seandainya. Ini tidak terjadi, tapi kalau terjadi bagaimana Allah juga tahu. Seandainya mereka keluar bersama kalian perang, maka mereka tidak menambah kecuali kekacauan. Demikian juga Allah berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu innahum wa innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mereka tatkala di neraka jahannam ya, mereka mengatakan, kembalikanlah kami ke bumi, ke dunia, kami akan beramal soleh. Kata Allah, lau ruddu, kalau mereka dikembalikan, la'adu limanuhu anhu, wa innahum lakadzibun. Mereka kalau dikembalikan ke bumi, akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang, dan sungguh mereka hanya berdusta. Allah tahu, seandainya dikembalikan pun nanti bagaimana, tapi Allah tidak kembalikan. Tapi Allah tahu, seandainya dikembalikan seperti apa. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau kana fihima alihatan alihatun illallah lafasadata. Kata Allah, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan rusak langit dan bumi. Tidak terjadi Tuhan, cuma satu pencipta. Allah mengatakan, seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan terjadi kerusakan. Akan perang satu sahabu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau alima fihim khaira, walau alima Allahu fihim khaira, la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallau wahum mu'ridhun. Walau asma'ahum la tawallau wahum mu'ridhun. Ini dalam surat Al-Anfal. Ya, kalau seandainya Allah membuat mereka mendengar orang kafir tersebut yang telinga mereka sudah dibuat tuli, tidak mendengar ayat-ayat Allah, kalaupun mereka mau dengar, mau fikir, mereka pun tetap akan berpaling. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, nanti mungkin kalau bisa download Quran Tadabbur, kalau nyari-nyari gini gampang, tinggal tulis searching bahasa Arab, tulis Zadukum, nanti keluar ya caranya. Jadi kalau saya tulis gini aja ya, mau terjemahkan terlalu lama, waktunya gak cukup ya. Tapi ini ya, inilah yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua, kemudian perkara yang ketiga, ya, ketiga, perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ya. Tentu banyak sekali ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Tentu banyak perbedaannya. Tentu sangat banyak. Jawabannya tentu sangat banyak. Ya. Namun di antaranya, ya, ilmu Allah, ilmu Allah, ya, tidak, ya, dikenai oleh lupa dan lalai. La yadhillu Rabbi wa la yansa, kata Nabi Musa, la yadhillu Rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah lupa, ya. Kemudian ilmu Allah tidak melalaikan satu ilmu dengan yang lainnya. Maksudnya, kita manusia, kadang kita punya ilmu, misalnya kita punya ilmu 100, tapi kalau kita sedang ngomong satu, kita yang lain kita lagi enggak fokus, kita hanya fokus pada satu ilmu. Misalnya saya punya ilmu 10, saya lagi ngomong satu nih, yang lain saya tidak fokus, saya lagi ngomong satu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ilmu semua, terfokus semuanya, karena Dia maha berilmu, ya, maha berilmu. Taib, ini berkaitan dengan sifatul ilm. Apa faedah dari belajar kita tahu Allah maha berilmu? Faedah, ya, faedah yaitu kita, ya, akan takut kepada Allah untuk bermaksiat, ya. Takut karena Allah tahu segala sesuatu, ya. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah taala, akbaru zajir wa akbaru wa'iz, yaitu yang paling yang bisa buat orang jera, orang takut, adalah kalau dia yakin Allah maha mengetahui. Kita bisa bayangkan, misalnya di satu negara, satu RT misalnya, dipasang CCTV semuanya, kemudian CCTV tersebut langsung sambung ke Pak RT, dan Pak RT terkesan sangat bengis, sangat kejam, lihat orang satu melanggar, maka dia pasti akan menghukum. Saya rasa semua orang di RT tidak ada yang berani macam-macam. Kenapa? Setiap gerak mereka ada CCTV. Bahkan mungkin di badan mereka dipasang chip misalnya, sehingga mereka tahu setiap gerakan mereka diamati. Mereka tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena mereka tahu, yakin bahwasanya Pak RT tahu semuanya. Ini kapan mereka nakal kalau CCTV-nya mati? baru mereka berani melakukan macam-macam. Ya. Tapi kalau CCTV-nya masih hidup, ya mereka berani melakukan, tidak berani, karena mereka tahu Pak RT mengetahui. Maka ini juga kalau kita tahu Allah Maha mengerti apa yang kita lakukan, ya tentunya kita tidak berani melakukan macam-macam, ya, meskipun kita bersendirian. Kapan kita berani? Karena kita terkadang iman kita kurang akan hal ini, ya. Makanya dalam satu riwayat disebut Ibnu Rajab, tatkala ada seorang wanita diajak oleh seorang lelaki untuk berzina di padang pasir, kemudian dia berkata, laki-laki tersebut berkata kepada sang wanita, la yarona ahad, tidak seorang pun melihat kita, illal kawakib, kecuali bintang-bintang yang melihat kita. Sudah, kita berzina aja, enggak ada yang lihat, kecuali bintang-bintang aja di langit yang melihat kita berzina. Apa kata sang wanita? Fa aina mukawkibuha, mana pencipta bintang-bintang tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara faedah utama kalau kita meyakini Allah Maha berilmu, ya. Tayib. Ini kita lanjutkan ilmu yang berikutnya adalah al khabir. Tolong dihapus. Baik, yang selanjutnya al-khabir, ya. Al-khabir. Al-khabir yaitu Maha mengetahui yang detail, ya. Al-khabir yaitu Maha mengetahui yang detail. Yang detail, ya. Jadi kalau kita mau katakan, ya, al-alim adalah umum, ya, umum itu umum. Adapun al-khabir lebih khusus. Al-khabir itu khusus, ya, khusus. Jadi al-khabir bagian daripada al-alim. Al-khabir bagian daripada al-alim, tetapi al-khabir biasanya dikhususkan kepada perkara-perkara yang detail. Al-khabir dalam bahasa Arab, al-khabir secara bahasa diambil dari al-khibrah. Khibrah itu kalau bahasa kita artinya ahli, ya. Ahli atau pakar, ya. Ya, jadi sampai saking pakarnya dia tahu yang detail-detail, ya. Ya, kalau orang misalnya ada ahli apa namanya, ahli mobil, kita bilang, oh, ini khabir, ini dia ngerti betul tentang detail-detailnya, ya, itu namanya khabir, ya, pakar, ahli, ya, sampai saking ahlinya hingga tahu yang detail-detail, ya, tahu yang detail-detail. Baik, tadi kita sudah jelaskan tentang al-alim, ya. Bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Telah dijelaskan, ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu karena Allah yang menciptakan. Sesuatu karena Allah yang menciptakan. Sehingga Allah tahu mengetahui apa yang Allah ciptakan tersebut. Contoh ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang gugur sehelai daun. Gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ya, kenapa? Kenapa Allah tahu? Ya. Kenapa? Karena daun ciptaan Allah. Sederhananya begitu. Coba kita bayangkan daun, berapa jumlahnya di alam semesta? Enggak usah daun, pohon. Pohon jumlahnya banyak sekali dibandingkan jumlah manusia, pohon lebih banyak. Satu batang pohon aja daunnya berapa banyak ya? Jumlah daun tak berapa triliun, berapa tidak terhingga di alam semesta ini. Satu daun saja jatuh, Allah tahu. Satu daun saja Allah jatuh, Allah tahu bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya ya. Semuanya Allah tahu. Makanya Allah tahu tentang semua makhluknya, semua ciptaan, tentang hewan-hewan yang berada di dasar laut, Allah tahu ya. Tentang semua apapun dalam lubang-lubang bumi, Allah tahu. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah khabir. Makanya demikian pula manusia. Manusia, perhatikan di sini. Manusia ya, yang ciptakan manusia adalah Allah. Baik. Yang ciptakan matanya siapa? Allah. Adalah Allah. Ya. Allah yang menciptakan lisannya. Allah yang menciptakan hatinya, jantungnya. Nah, kalau kita tahu Allah yang menciptakan mata kita, Allah yang menciptakan lisan kita, Allah yang menciptakan kita, berarti Allah tahu semua gerak-gerik ini semua. Mata, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat An-Nur, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Innallaha khabirun bima yasna'un. Perhatikan sini. Kata Allah, katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih baik bagi mereka. Kenapa? Innallaha khabirun bima yasnaun. Allah tahu tentang pandangan mereka. Sini. Khabirun bima yasnaun. Kata para ulama, kenapa ketika Allah berbicara tentang pandangan, Allah menggunakan kata khabir? Khabir artinya alim, sama saja, tapi alim pada perkara yang detail. Karena masalah pandangan ini tidak ada yang tahu. Sekarang kita ngobrol sama orang lagi, sama teman kita, kemudian kita melirik cewek, teman kita mungkin depan kita enggak ngerti. Tapi Allah tahu kita ngelirik cewek misalnya. Kita sedang ngobrol sama teman kita, kita buka HP, kita melihat yang haram. Teman pembicaraan kita enggak tahu, istri kita di samping enggak tahu, anak kita enggak tahu, tapi Allah tahu kita sedang melihat apa. Maka Allah bilang hati-hati ya. Yang dilihat oleh kaum orang beriman ya, semua secara detail Allah tahu, wong yang mata yang ciptakan kita. Kata Allah, "Alam naj'al lahu ainain?" Bukankah kami telah menciptakan bagi mereka kedua mata? "Wa lisana wa syafatain?" Bukankah kami telah menciptakan lisan dan dua bibir? Ya. Makanya semua yang diucapkan lisan juga Allah yang tahu, karena Allah walisanan, Allah yang ciptakan lisan. Apalagi Allah pasang malaikat ya untuk mencatat setiap perkataan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kemudian juga Allah yang menciptakan hati, maka gerak-gerik hati Allah tahu. Seorang ikhlas, seorang riya, seorang sombong, seorang angkuh, seorang tawadhu, seorang sok suci, seorang semua Allah tahu isi hati, meskipun kita sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa huwa alimun bi dzati sudur. Banyak ramai tersebut. Allah mengatakan Allah mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianatan pandangan mata yang melihat yang haram. Allah tahu, lirik kanan, lirik kiri, lirik ke bawah, lirik ke atas, Allah tahu. Harus kita harus yakin Allah khabir, Allah khabir, Maha tahu secara detail. Setiap kita yang pandang secara detail, visual yang kita lihat secara detail, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu isi hati kita. Kita bicara seakan-akan ikhlas tapi kita riya, Allah tahu. Kita bicara seakan-akan kita begini tapi dalam hati kita menyembunyikan sesuatu, Allah tahu. Ya, kenapa? Karena Allah adalah Al-Khabir. Allah adalah Al-Khabir. Maka seorang waspada tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari kita meyakini sifat Al-Khabir atau beriman tentang Al-Khabir? Faedah yang pertama, kita lebih mudah ikhlas karena yakin Allah melihat, dan tidak usah khawatir pahala kita terkurangi. Tidak usah khawatir ada amal soleh kita yang tidak tercatat, yang terluput. Tidak usah khawatir, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tahu Allah Maha Melihat, sudahlah kita lebih ikhlas. Allah khabir, saya punya niat baik meskipun orang tidak akui, enggak ada masalah. Allah tahu isi niatku. Meskipun saya tidak usah ungkapkan dalam status ya, meskipun saya tidak ungkapkan dalam komentar, meskipun saya tidak usah bikin jumpa pers, Allah tahu isi hati saya. Kita lebih ikhlas. Kita yakin Allah sudah melihat, sudah selesai. Enggak butuh kita pengakuan netizen dan yang lainnya. Kebahagiaan saya bukan pada netizen. Yang kedua, kita waspada untuk bermaksiat. Waspada untuk tidak bermaksiat. Karena Allah tahu dosa kita secara detail. Dosa-dosa kita secara detail. Apa Allah berfirman? Innahu kana bidhunubi ibadi bidhunubi ibadihi khabiran basira. Perhatikan, kata Allah, sungguhnya Allah itu detail mengetahui secara detail dosa-dosa hamba-hambanya. Sungguhnya Allah mengetahui ya secara detail dosa-dosa hamba-hambanya. Dalam surat Luqman, ya, Luqman menasihati anaknya, dia mengatakan, ya bunaya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, fatakum fi sakhratin, au fi samawati, au fil ardi, ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Kata dia, wahai anakku, apa yang kau lakukan, meskipun hanya sebesar biji sawi, fatakum fi sakhratin, terus kau sembunyikan amal solehmu atau amal perbuatanmu buruk atau baik dalam sebuah batu tertutup, enggak ada yang lihat. Au fis sama, atau kau lemparkan ke ruang angkasa, enggak ada yang lihat. Au fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi perbuatan baikmu atau perbuatan burukmu, ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Kenapa? Innallaha latifun khabir, karena Allah khabir. Allah tahu secara detail dan Allah akan hadirkan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innahu iman ayatnya inna rabbahum dalam surat dalam juz amma inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, ya, kata Allah Subhanahu wa taala inna rabbahum bihim Yauma idzin la khabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Rabb mereka bihim, sungguhnya Rabb mereka bihim kepada mereka pada hari kiamat, pada yauma idzin, pada hari kiamat, yauma tubalu sarair, ya, pada hari di mana rahasia terbongkar, pada hari kiamat. Khabir lah khabir, sungguh Allah pada hari kiamat tahu tentang mereka secara detail. Maksudnya apa? Allah tahu mereka secara detail. Mereka secara detail pada hari kiamat. Hari kiamat untuk apa? Untuk membalas secara detail. Kata para ulama, bukankah Allah mengetahui hamba-hambanya secara detail di dunia dan di akhirat? Ya Allah tahu, Allah tahu kita sekarang secara detail. Tetapi kenapa dikhususkan yauma idzin, pada hari kiamat Allah tahu mereka secara detail? Untuk menjelaskan bahwasanya balasan Allah juga detail berdasarkan apa yang Anda lakukan, kebaikan maupun kemaksiatan. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sungguhnya Allah, Rabb mereka sangat detail tahu tentang mereka pada hari tersebut, pada hari kiamat di akhirat, untuk membalas mereka. Di antara faedah kita mengerti al-khabir, ya, tadi sudah saya katakan al-khabir artinya, ya, ahli, pakar, ya. Maka kita akan tenang, maka kita akan tenang dan husnudzon, husnudzon kepada Allah atas segala keputusannya. Kenapa? Karena Allah tatkala mentakdirkan sesuatu bukan main-main. Allah pakar, dia tahu apa yang dia takdirkan, dia tahu apa yang dia tetapkan. Bukan sembarang orang, penemu-penemu, enggak, pembuat ini asal bikin apa namanya praktek pertama, praktek kedua, enggak. Allah maha detail dan dia tahu apa yang dilakukan karena Allah adalah pakar. Makanya Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadihi bi'ibadihi khabirun basir. Perhatikan kata Allah, kalau seandainya Allah membentangkan rizki, semuanya dikasih kaya hamba-hambanya, labagaw fil ardi, maka mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, maksiat dan macam-macam, sombong, angkuh dan yang lainnya. Walakin yunazzilu biqadarin, tapi Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau si fulan dapat duit sekian, si fulan rezekinya sekian, Allah tahu secara detail karena dia khabir. Allah setelah itu menutup ayatnya dengan mengatakan innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sungguhnya Allah itu maha khabir tentang hamba-hambanya. Makanya kita husnudzon, kita dapat rezeki, ya sudah, kita tahu Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena Allah adalah ahli, pakar. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, memang kita patah segini, kita enggak tahu kalau kita kasih banyak mungkin kita malah kacau, ya. Ya wa rabbuka ya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dalam ayat yang lain kata Allah, sungguhnya Allah itu membentangkan rizkinya dan menyempitkan rizkinya. Kenapa? Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Jadi dengan demikian kita akan husnuzan kepada Allah bahwasanya Allah maha tahu apa yang dia kerjakan, ya. Ini diantara faedah dari al-khabir. Selanjutnya kita masih ada satu lagi, al-latif, ya. Tolong dihapus. Al-Latif, ya. Yaitu Maha Lembut. Adapun maknanya, maknanya Al-Lutf artinya makna lembut, ya. Maknanya ada dua tafsiran dibawakan oleh para ulama, dua tafsiran sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya. Tafsiran yang pertama Al-Latif, Al-Latif sama dengan Al-Khabir, yaitu Maha mengetahui yang detail, Maha mengetahui yang detail. Ya, hanya saja Al-Latif lebih, ya, lebih fokus kepada detail, kepada detail. Adapun Al-Khabir ada tambahan makna pakar, tadi yang sudah kita jelaskan, Al-Khibrah, yaitu pakar, ya. Tadi sudah kita jelaskan Al-Khabir, ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran digandengkan Latif dan Khabir, sering digandengkan, ya. Yang kalau Al-Khabir disebutkan sekitar 45 kali, Al-Latif sering digandengkan dengan Al-Khabir. Tadi seperti dalam surat Luqman tadi, ya bunaya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Latifun khabir. Ya. Wahai putraku, sungguhnya kalau melakukan apapun, sekecil apapun, kau simpan di langit, kau masukkan dalam batu, kau benamkan dalam tanah, Allah akan menghadirkannya pada hari kiamat. Kenapa? Karena Allah Maha lembut dan Allah Maha khabir, Maha mengetahui. Baik. Jadi Al-Latif maknanya mirip dengan Khabir. Ini sudah kita bahas Al-Khabir. Makna kedua. Al-Khabir artinya Maha lembut, yaitu Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya dengan cara yang halus, ya. Ya, cara yang halus yang terkadang tidak disukai oleh sang hamba, tidak disadari, bahkan tidak disukai oleh sang hamba. Ini disebut Allah Maha halus, yaitu Allah berikan kebaikan kepada sang hamba dengan cara-cara yang halus, ya. Contoh banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Contoh misalnya Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah datangkan kebaikan tersebut dengan cara yang halus, dengan waktu yang lama, perlahan demi perlahan, tanpa disadari. Ternyata dari musibah satu ke musibah yang lain, akhirnya ternyata adalah kenikmatan, anugerah. Ya, kalau kita mau rumuskan kisah Nabi Yusuf itu musibah, ya, musibah satu, ya, tambah musibah dua. Apa musibah satu? Ya, dimusuhi kakak-kakaknya. Hasad kakak-kakaknya, ya. Musibah kedua, dimasukkan sumur. Kemudian musibah ketiga, apalagi setelahnya dijual jadi budak. Kemudian tambah lagi musibah keempat, musibah tiga, musibah empat apa? Dituduh berzina di penjara, ya. Ya, karena tidak mau diajak zina. Ya, musibah kelima sebelumnya, ya. Musibah kelima, ya, dituduh berzina dan seterusnya. Apa? Sama dengan apa? Sama dengan jadi pembesar Mesir. Jadi pembesar Mesir. Jadi maksud saya, Allah mendatangkan anugerah bagi Nabi Yusuf alaihissalam dengan musibah 1, musibah 2, musibah 3, musibah 4, musibah 5, dan musibah berikutnya. Yang ini semua perjalanannya lama. Lama dan halus. Ini bukan setahun dua tahun, ada yang mengatakan puluhan tahun. Ternyata, apa yang Allah kehendaki, dia menjadi pembesar Mesir. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika Nabi Yusuf ketemu dengan ayahnya, dia mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabla qad ja'alaha rabbi haqqa. Ya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijin wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia mendapat nikmat, dia cerita kepada bapaknya, dia mengatakan, inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Setelah dia mengatakan, ya ayahanda, inilah mimpiku yang telah diwujudkan oleh Allah. Allah keluarkan aku dari penjara, Allah pertemukan aku dengan kakak-kakakku sebelumnya kita diadu domba oleh syaitan. Allah datangkan kalian dari kedalaman menuju kota Mesir. Kemudian dia berkata, inna rabbi latifu lima yasha. Sungguhnya Rabbku maha lembut dengan apa yang dia kehendaki. Itu contoh bagaimana Allah datangkan kebaikan kepada seseorang, terkadang pada bentuk yang dia tidak sukai, padahal itu anugerah. Padahal itu anugerah. Contoh seperti kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Bagaimana Allah datangkan kenikmatan kepada ibunya Nabi Musa, ini sudah sering kita ceritakan, melalui perkara yang tidak menyenangkan. Ya, Allah suruh, ya, masukkan Nabi Musa ke dalam keranjang atau dalam tabut, dalam kotak, lemparkan ke sungai Nil. Ya. Ternyata Nabi Musa si kecil tadi tidak jadi dibunuh, kemudian tinggal di kerajaan Fir'aun, kemudian ibunya dipanggil untuk menyusui, tinggal langsung ke tiap hari. Jadi pagi hari masih nangis, sore sudah ketemu dengan anaknya. Sehingga Nabi Musa akhirnya tumbuh berkembang. Ya, Allah yang jaga, padahal yang tidak disukai oleh ibunya ternyata mendatangkan kebahagiaan. Allah maha lembut. Ya. Contoh lagi, Allah sebutkan tentang istri-istri Nabi. Antum lihat dalam surat Al-Ahzab, ya. Dalam surat Al-Ahzab, lihat surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34. Kisah istri-istri Nabi. Ayat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turil hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Taib azan, insyaallah habis azan kita lanjutkan, ya. Oh, Baik, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antaranya Allah menyebutkan namanya Al-Latif dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34, ya. Saya bacakan. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, "In kuntunna turinul hayatad dunya wa zinataha." Jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, "Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah." Maka kemarilah, aku akan berikan kalian mut'ah, itu berapa kesenangan, dan aku akan menceraikan kalian dengan cerai yang baik. "Wa in kuntunna turinallaha wa rasulahu wa darul akhirah." Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan ingin hari akhirat, "Fa innallaha adalil muhsinati minkunna ajran azimah." Sungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. "Ya nisa'an nabi," wahai istri-istri nabi, "man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dha'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Barang siapa di antara kalian melakukan perbuatan keji yang jelas, akan dilipat gandakan azab dua kali lipat, dan itu sangat mudah bagi Allah. "Wa may yaqut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan." Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan tunduk kepada Rasulnya dan menjalankan amal saleh, "nu'tiha ajraha marratain," kami akan berikan pahala dua kali lipat, "wa atadna laha rizqan karima," dan kami siapkan rezeki yang mulia itu di surga. Perhatikan di sini. Setelah itu Allah lanjutkan, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa." Kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. "Ini taqwaytunna," dengan syarat kalian bertakwa. "Fala takhdha'na bil qaul," maka janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian. "Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad," akan ada laki-laki yang mendengar yang ada penyakit hati di hatinya, akan condong kepada kalian. "Wa qulna qawlan ma'rufa," dan ucapkanlah perkataan yang baik. "Wa qarna fi buyutikunna," ya. Dan tenang, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan suka keluar. "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula," dan jangan kalian berhias dengan cara berhias di zaman jahiliyah. "Wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah," maka dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Taatlah Allah dan kepada Rasulnya. "Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Sungguhnya Allah ingin menghilangkan, ya, rijis, yaitu dosa dari kalian wahai ahlul bait wa istri-istri nabi, dan untuk mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, "Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah wahai istri-istri nabi, apa yang kalian baca di rumah-rumah kalian berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi. "Inna Allah kana latifan khabira." Sungguhnya Allah maha latif, maha lembut, maha khabir. Kata para ulama, kenapa Allah tutup dengan latifan khabira? Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai istri-istri nabi, jangan sering keluar rumah. Ada peraturan-peraturan. Berkatalah dengan kata-kata yang jangan mendayu-dayu. Sabar dengan kehidupan bersama nabi yang penuh kesulitan. Jangan mencari dunia, jangan begini, jangan begini. Aturan-aturan yang mungkin sebagian wanita tidak suka dengan aturan tersebut, ya. Inginnya kemewahan, inginnya misalnya keluar-keluar rumah, ya, inginnya berbicara seenaknya. Tapi Allah ingatkan, sungguhnya Allah latif khabir. "Inna Allah kana latifan khabira." Sungguhnya Allah latif. Allah mensyariatkan hal ini demi kebaikan kalian wahai istri-istri nabi. Ya Allah bawakan kebaikan kepada kalian. Oleh karenanya, inilah makna yang kedua, ya, yang harus kita perhatikan, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memiliki sifat atau makna al-khabir, ya. Makna yang pertama, maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Yang kedua, Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, terkadang tidak dia sadari, bahkan terkadang tidak disukai. Apa faedah dari mengetahui hal ini? Ya. Faedah yang pertama, ya, selalu husnudzan. Selalu husnudzan kepada Allah. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak kita sukai. Karena bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak sukai. Ini poin yang sangat penting, harus kita sadari. Senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, bahwasanya selalu, ya, semangat melakukan kebajikan. Kebajikan meskipun sedikit. Karena Allah maha detail, maha detail dalam mencatat amalan hamba. Tidak ada yang terluput. Dan saya selalu menasihati diri saya, ya, kapan kita ada niat melakukan kebajikan, jangan tunda-tunda. Saya ingatkan, ini buat kebaikan. Misalnya apa? Kadang terbentik kita ingin sholat duha, segera sholat duha, jangan tunda-tunda. itu Allah sedang kasih hidayah kepada diri kita, dan Allah pasti catat, Allah pasti tahu ya, kapan kita ingin beri sedekah kepada orang. Jangan tunda-tunda lagi, bagi niat langsung kerjakan, jangan tunda-tunda. Mungkin satu jam lagi udah berubah, gak jadi. Dan itu sering terjadi kalau kita tunda-tunda. Lihat orang kasihan, langsung kasih. Ada pingin bantu orang, pingin telepon ibu, langsung telepon ibu. Ingin jenguk orang tua, langsung jenguk orang tua selama tidak ada halangan. Jangan pernah nunda-nunda. Ingin berbuat baik kepada saudara, jangan tunda-tunda ya. Karena semua tercatat, mau besar mau kecil Allah catat, dan tidak usah kita ragu-ragu, pasti ada balasannya pada hari akhirat kelak. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balikkan kepada Bang Pitung kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Dari Aki Budi Samsul Kuat di Mojokerto. Silakan dibuka Mas Anak untuk bertanya langsung. Aki Budi Samsul Kuat. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Besarin. Tunggu, kurang jelas suaranya, tolong didekatin. Ulang. Silakan diulang, Mas. Ya, apa? Apa hikmahnya Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu, padahal Allah mengatur nama segala-galanya sesuai dengan hak hikmah. Oke. Perlu saya pecahkan ulang, Pak? Enggak usah. Saya dengar. Kenapa ini gitu? Oh, dari sana. Oh, jadi kenapa Allah memiliki malaikat-malaikat yang Allah memberikan tugas masing-masing? Ya, kita katakan bahwasanya Allah punya hikmah yang Allah kehendaki. Allah memberikan sunnatullah. Allah menciptakan sebab akibat melalui sebab. Ya, bisa saja Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Bisa tiba-tiba muncul kita, tapi ada hikmah di balik, ada ayah, ada ibu, ada pertemuan, ada rasa cinta, ada kehidupan keluarga. Bisa saja Allah menciptakan anak-anak seperti Adam dan Hawa tanpa ayah dan tanpa ibu. Ya. Allah bisa menciptakan alam semesta ya, tanpa malaikat, tanpa 6 hari, tinggal kun fayakun jadi. Tapi kata para ulama, kenapa Allah menciptakan alam semesta atau langit dan bumi dalam waktu 6 masa, diantaranya malaikat untuk melihat hal itu semua, agar mereka tidak menyangka bahwa ini terjadi dengan tiba-tiba. Tapi ada proses yang Allah sengaja buat proses tersebut agar seorang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bayi dalam perut harus melalui air mani, kemudian menjadi ini, menjadi anu, kemudian baru bertahap? Allah bisa ciptakan langsung keluar tanpa harus demikian. Jadi dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya dengan adanya malaikat, kalau seandainya misalnya ini saya sekedar mengira-ngira saja. Seandainya manusia tidak beriman kepada Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan meskipun tugas mereka berat. Wal-awayyafaluna ma'yumarun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Kemudian kalau orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada para malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah. Wahum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan beribadah. Wahum la yafturun, mereka tidak pernah letih dalam beribadah. Bahkan Allah ciptakan ada malaikat-malaikat tugasnya ibadah saja. Ya, sampai Nabi mengatakan at-tis sama wa huqallaha anta'id, terdengar suara langit krek gitu, ada dengar suara seperti itu. Kenapa? Karena penghuni langit sangat banyak, tidak ada empat jari kecuali sudah malaikat raqi sajid, ada malaikat sedang ruku, ada malaikat sedang sujud. Ya, terserah Allah ciptakan pasukan yang begitu banyak. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentang jumlah pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmahnya itu Allah membuat sebab dan akibat. Seandainya Allah semua kun fayakun, semua bisa terjadi. Ya, tapi Allah ada sebab dan akibat. Ya, untuk menunjukkan Allah punya makhluk-makhluk yang taat, ya, yang diperintahkan selalu nurut. Di antaranya malaikat. Wallahu alam bisawab, tentu ada hikmah-hikmah di balik itu yang akal saya mungkin tidak sampai. Ya, ada yang bertanya selanjutnya? Silakan Bang Bidang. Ada lagi penanya selanjutnya dari Ukti Bella di Jakarta. Silakan untuk langsung bertanya. Ukti Bella. Hmm. Monggo, Ufti. Maaf, minta dibacakan saja katanya. Oh, dibacakan saja. Oke. Okay. Ya. Silakan. Saya bacakan, Ustaz. Ustaz, bolehkah berzikir dengan menggunakan Asmaul Husna, misalnya ya Ali 100 kali. Bagaimana cara berzikir sesuai sunnah dengan menggunakan Asmaul Husna? Jadi kita menyebut nama-nama Allah dalam rangka sebagai tawasul. Adapun ya alim, ya alim, ya alim doang tanpa ada tujuan, maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena Allah berfirman, ya, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdo'alah dengan nama-nama tersebut. Boleh seorang mengatakan ya alim, ya alim, ya ghafur, ya rahman. Kemudian dia minta. Ya, kemudian dia minta. Adapun zikir-zikir yang syar'i, biasanya maknanya lengkap. Misalnya Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, maknanya selesai. Subhanallah, Maha Suci Allah, bisa dipahami. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu. Adapun alim, alim, alim, alim, maknanya tidak sempurna kecuali kita gunakan sebagai tawassul. Kita boleh mengatakan ya alim, ya alim, ya alim, ya khabir, engkau yang mengetahui kondisiku. Jadi kita bertawassul setelah kita menyebut ya alim, ya khabir, ya latif. Ultuf bina ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dengan kelembutanmu, boleh. Tapi kalau hanya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, tif, tanpa ada tujuan, maka itu tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyebut nama-nama Allah kecuali untuk bertawassul, ya. Ya, adapun dihitung 100 kali, 1000 kali, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Hanum Fatia Amrullah di Depok, silakan untuk bertanya langsung Ahi Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu kan ada sebagian dari Ustaz dari Asy'ariyah yang membagi sifat-sifat Allah menjadi 20. Nah itu bagaimana terkait hukum dari perbuatan tersebut, sementara yang kita tahu sifat-sifat Allah itu tidak terbatas dari Al-Quran maupun Wasunah, tidak sesuai dengan tauhid al-sifat, al-usnah wasifat. Jadi mereka menetapkan sebenarnya hanya 7 sifat, ya, yaitu apa namanya al-hayat, kemudian as-sami, kemudian al-hayi, yaitu mereka menetapkan sifat al-hayat maha hidup, as-sama maha mendengar, al-basar maha melihat, kemudian sifatul kalam yaitu maha berbicara, kemudian ada al-ilm maha berilmu, kemudian al-qudrah maha berkuasa, al-iradah maha berkehendak. Ini 7 sifat ini aja yang mereka tetapkan. 7 sifat ini yang mereka tetapkan. Ya. Sementara nama-nama selain daripada 7 ini, ya, selain Al-Hayyu, Al-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, ya, mereka takwilkan, tidak masuk akal mereka, ya. Dan ini sudah kita bahas dalam masyarakat akidah wasithiyah, sehingga 7 menjadi 20. Sebenarnya cuma 7. Saya sudah jelaskan, bisa antum nanti nonton kembali syarah akidah wasithiyah seri ke-8. Kalau tidak salah seri 8. 7 dan 8 silakan didengarkan, saya jelaskan secara detail apa maksud saudara-saudara kita dari golongan Asy'ariyah tatkala menetapkan 20. 20 itu maksudnya cuma 7. Adapun 13-nya itu hanya syarah dari 7 ini, ya. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap nama mengandung sifat. Kalau nama Allah misalnya 100, ya 100 sifat, apalagi lebih daripada itu. Cuma banyak sifat nama-nama Allah tidak kita ketahui, ya. Jadi tidak kita batasi sifat Allah cuma 7. Ini Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah lebih sedikit lagi, mereka hanya menetapkan 2 kalau tidak salah, cuma kudrah sama ilmu, itu pun mereka mengatakan ini cuma majaz dan yang lainnya. Mu'tazilah menolak semua sifat, ya. Ya, adapun Qullabiyah menetapkan sifat lebih daripada itu, lebih daripada 7, ya. Kalau Maturidiyah 8, sesuai dengan akal mereka masing-masing. Qullabiyah lebih daripada itu, Asy'ariyah mutaqaddimin lebih daripada 7, tetapi tidak semua sifat mereka tetapkan. Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat karena kita punya kaidah laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwa samiul basir, Allah mendengar maha melihat. Jadi sifat Allah banyak seperti ilmu. Ilmu manusia juga punya ilmu, ya, tapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia, ya. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang ada di tangan, yeah. Ini dari saudara Rizki, minta dibacakan langsung. Ustaz mohon bertanya tentang hukum sholat di masjid yang menghadap ke arah kuburan umum. Adapun sebetulnya posisi masjid statusnya adalah masjidnya dahulu yang dibangun pada dulunya, pada dahulunya, baru kemudian kuburannya. Begitu, terima kasih. Saya condong kepada pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya jika antara kita dengan kuburan ada tembok yang menghalangi dan sudah tidak kelihatan kuburannya sama sekali kalau kita dalam masjid, ya, apalagi masjid dibangun terlebih dahulu, kuburan belakangan, kemudian misalnya di balik mihrab tidak ada kuburan namun tidak kelihatan sama sekali kuburan tersebut dari dalam masjid, maka sudah hilang, tidak, kita tidak akan disangka menghadap kubur karena zahirnya kita tidak menghadap kubur. Berbeda kalau tembok tersebut pendek, kemudian depan kita ada kuburan, maka seakan-akan kita sedang menghadap kubur. Ini pendapat Syekh Utsaimin, ya, ini saya rasa sangat logis, ya, karena kita tidak boleh sholat menghadap kubur karena takut tadi syadz dzari'ah menghalangi, jangan sampai orang menyangka kita sujud ke kuburan. Tatkala ada tembok yang menghalangi, maka sudah cukup. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup hanya tembok, harus ada jalan. Intinya untuk menghilangkan kesan kita sedang menghadap kuburan. Apalagi kalau kuburan itu jauh, sudah selesai, enggak ada masalah. Kuburan sudah 4 meter, 5 meter, 10 meter dari masjid, ya enggak ada masalah. Karena itu arealnya kuburan lain dengan areal masjid. Wallah alam bisawab. Sudah selesai Bang Witong pertanyaannya? Atau masih ada yang bertanya? Selesai okay. Semua. Oke. Sudah dibacakan semua. Oh ya, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.